Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang sunanul af'al, hal-hal yang disunahkan atau gerakan-gerakan yang disunahkan di dalam sholat. Dan juga sudah kita masuki pembahasan sunanul aqwal, perkara-perkara sunnah atau bacaan-bacaan sunnah yang disunahkan untuk dibaca ketika sholat, yang mana hukumnya mustahab, tidak sampai pada wajib. Yang pertama yaitu doa ul istiftah. Kita jelaskan bahwa tidak ada, barakallahu fikum, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Albani, tidak ada dari salaf seorang pun yang mewajibkan doa ul istiftah. Walaupun di sana ada perintah nas berupa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka ihtiraman minhu, ihtiraman min haula, menghargai dan juga tidak bersikap lancang terhadap mereka, Al-Imam Al-Albani rahimahullah tidak berani untuk mengatakan bahwa doa ul istiftah wajib. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian, seorang musalli, seorang yang sholat, diupayakan untuk, barakallahu fikum, membacanya dan jangan sampai meninggalkannya. Wal basmalah, kemudian membaca bismillah, hukumnya mustahab, bukan wajib. Wa ta'awud, dan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum qiraah, qablal qiraah, sebelum membaca al-Fatihah. Nah, Ibnu Hazm, al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwa membaca ta'awud itu wajib sebelum al-qiraah. Beliau berdalilkan dengan keumuman ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah, berta'awudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Imam Al-Albani menukilkan, barakallahu fikum, pernyataan dari beberapa imam yang mewajibkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Akan tetapi banyak atau kebanyakan dari para ulama mengatakan bahwa at-ta'awud hukumnya mustahab. At-ta'awud hukumnya mustahab. Karena tidak ada perintah secara khusus, barakallahu fikum, di dalam sholat untuk membaca at-ta'awud. Adapun ayat yang tadi yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, itu dalil secara umum, dalil secara umum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian membaca amin, wa qawlu amin, membaca amin, disunahkan untuk imam dan juga makmum dan juga orang yang sholat sendiri apabila dia menjaharkan bacaan, untuk menjaharkan ucapan amin. Amin. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah, "Idza ammanal imamu fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maka ucapkanlah amin. Dan disunahkan di dalam membaca amin untuk dikeraskan suara dan dipanjangkan. Dan dipanjangkan amin. Nah, dipanjangkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kana yajharu bi amin hatta yamuddu biha sautahu. Beliau menjaharkan bacaan amin dan memanjangkan suaranya. Memanjangkan suaranya. Barakallahu fikum. Lalu apa makna dari amin? Makna dari amin adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib. Dikatakan oleh para ulama, makna dari amin adalah Allahumma istajib. Ya Allah, jawablah. Ya Allah, penuhilah. Karena di akhir surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan dari orang-orang yang telah Engkau memberikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasoro, dan juga bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahud. Nah, maka setelah doa kita mengucapkan amin. Maksudnya Allahumma stajib, ya Allah, penuhilah atau jawab, kabulkanlah permohonan. Ini makna dari amin. Disebutkan oleh sebagian ulama, apabila di dalam pengucapan amin, mimnya itu jangan ditasydid, jangan diberi tasydid. Seperti apa contohnya? Amin, ini salah. Nah, ini salah tanpa tasydid. Amin tanpa tasydid. Paham tasydid? Amin, ini tasydid. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berubah maknanya. Seperti di dalam surat surat Al-Maidah ayat yang kedua, fima adkur 6, uhillal lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum. Jadi kalau ditasdidkan maknanya berubah, bukan Allah mustajib lagi, maknanya qasidin. Qasidin itu artinya menuju. Wala aminal, wala aminal baital harama. Di dalam surat Al-Ma'idah qasidin. Jadi makna amin dengan tasdid di dalam surat Al-Ma'idah dari ayat yang kedua, maknanya itu qasidin, yaitu orang yang berhaji menuju al-baital haram. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sebagian fuqaha mengatakan diharamkan untuk ditasdidkan amin, dan bahkan bisa membatalkan sholat. Bahkan dia bisa membatalkan sholat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab tentang hal ini. Yang jelas untuk kehati-hatian, nah, jangan sampai ditasdidkan karena maknanya bisa berubah. Adapun perkara apakah sah atau tidaknya sholat orang yang mentasdidkan amin, wallahu ta'ala alam, kita belum mengetahuinya. Yang jelas kita jangan sampai melakukannya. Kemudian, kapan seorang makmum membaca amin? Adapun imam atau orang yang sholat sendiri, tentu membacanya setelah ucapan waladdallin. Amin, jelas. Adapun makmum, kapan makmum membaca amin? Membaca amin. Barakallahu fikum. Sebagian ulama ada yang mengatakan, yaitu setelah imam membaca amin. Setelah imam membaca amin, mereka berdalilkan dengan hadis tadi, idza ammanal imamu fa aminu, hadis fima akhrajahu Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan pula amin. Hadis ini sebagaimana sama persis dengan hadis idza kabbara al-imam fakabbiru. Apabila imam bertakbir, takbiratul ihram, maka bertakbirlah. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, di sana ada hadis. Hadis yaitu idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Nah, sehingga pendapat yang pertama tadi didhaifkan dan dilemahkan oleh sebagian ulama. Jadi yang benar adalah makmum membaca membaca amin setelah imam mengucapkan waladdallin, sebagaimana yang biasa kita lakukan selama ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan hadis idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Hadis ini lebih sharih, lebih jelas daripada hadis yang pertama tadi. Kenapa kita memilih pendapat yang kedua ini? Karena lafadznya lebih sharih, lebih jelas. Hadis yang pertama, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Masih ada kemungkinan imma itu setelah imam, bacaan imam, atau bersamaan dengan imam. Adakan tetapi hadis ini, hadis yang kedua, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi hadis ini lebih sharih, lebih jelas dalam pembahasan ini atau dalam hukum ini, yaitu makmum membacanya setelah imam mengucapkan apa? Waladdallin. Barakallahu fikum. Kemudian waziyadatu ala qiraatil Fatihah. Di antara sunnah di dalam bacaan-bacaan di dalam salat yaitu membaca ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca ayat setelah surat Al-Fatihah. Menurut jumhur mayoritas atau mayoritas ulama, 6 qiraatus surah, membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, menurut jumhur adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib, ini pendapat jumhur ulama. Karena tidak ada yang wajib dari bacaan Al-Quran kecuali Al-Fatihah. Tidak ada yang wajib dari bacaan Al-Quran di dalam sholat kecuali qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, waziyadatu ala tasbihir ruku' was sujud. Menambah di dalam tasbih, menambah tasbih ketika ruku' dan sujud. Subhana rabbiyal azim ketika ruku', subhana rabbiyal a'la. Karena yang wajib adalah satu kali. Yang wajib satu kali. Barakallahu fikum. Yang wajib itu yang satu kali. Lebihnya dan al-kamal sempurnanya adalah dengan membaca tiga kali. Dikarenakan banyaknya riwayat yang menyebutkan Nabi dan juga para sahabat membacanya sebanyak tiga kali. Sehingga disunahkan untuk dibaca sebanyak tiga kali. Dan bahkan boleh lebih untuk membaca lebih dari tiga. Nah, terutama ketika imam memanjangkan ruku, imam memanjangkan sujud. Nah, imam memanjangkan ruku dan imam memanjangkan sujud. Barakallahu fikum, sebagaimana yang disunahkan di dalam qiyamul lail. Qiyamul lail. Yang mana diriwayatkan bahwa sujud ruku beliau panjangnya itu sama atau hampir sama dengan berdirinya beliau membaca bacaan. Begitu pula sujud beliau hampir sama dengan atau sama dengan rukuknya. Maka bagaimana mungkin kita hanya ruku dan sujud berdiam tanpa membaca kecuali dengan mengulang-ulang bacaan at-tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Atau kita membaca barakallahu fikum doa-doa yang lain atau zikir-zikir yang lain yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau membacanya ketika ruku dan sujud. Nah, barakallahu fikum. Wad-du'a, kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini, wad-du'a ba'da tasyahudi qabla salam. Membaca doa setelah bacaan tasyahud sebelum salam. Sebelum salam, yaitu setelah membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu maka disunahkan bagi kita untuk membaca doa sebelum salam. Doanya seperti apa? Apakah boleh bagi kita untuk mengarang-arang doa? Nah, yang penting berbahasa Arab misalnya. Antum minta doa dipanjangkan umur, ditambah rezeki, diberikan keturunan, atau doa-doa yang lain. Dijawab oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma yasha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang salat untuk memilih doa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Naam. Akan tetapi diriwayatkan oleh Imam Al-Asrom, qultu li Ahmad, saya bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, bimadza ad'u ba'da tasyahud, dengan doa apa saya berdoa kepada Allah setelah bacaan tasyahud. Qala kama ja'a fil khabar. Kama ja'a fil khabar, beliau menjawab sebagaimana yang datang di dalam hadis. Maksudnya Al-Imam Ahmad, kita berdoa dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi, yang mana beliau membaca doa tersebut sebelum salam, setelah tasyahud. Jadi maksudnya kita tidak boleh mengarang-arang doa. Nah, menurut Al-Imam Ahmad, kita harus berdoa. Kalau ingin berdoa, maka harus berdoa dengan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW setelah tasyahud sebelum salam. Kemudian Al-Imam Al-Asrom melanjutkan pertanyaan kepada Al-Imam Ahmad, awalaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa liyakhtar summa liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa'a. Kemudian hendaknya dia memilih dari doa yang dia kehendaki. Apa maksud dari hadis ini? Al-Athram bertanya kepada Imam Ahmad. Nabi memerintahkan untuk berdoa dengan doa yang dikehendaki oleh orang yang sholat. Qala yatakhayyaru mimma ja'a fil khabar. Maksudnya, kata Imam Ahmad, hadis tersebut maksudnya adalah yatakhayyaru mimma ja'a fil khabar. Dia memilih dari doa-doa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, kita membaca doa sebagaimana doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan 10 atau 9 doa di dalam kitab sahih, di dalam kitab Sifatus Shalah. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'alimtu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Allahumma hasibni hisaban yasira. Di dalam riwayat Ahmad diriwayatkan bahwa beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah saya dengan hisab yang ringan. Nah, barakallahu fikum. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berdoa dengan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan doa-doa yang lain yang warid dari Nabi, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-10. Al-mas'alatus sabi'ah mubtilatuha, pembatal-pembatal salat, pembatal-pembatal salat. Nah, kalau sunnah, perkara sunnah-sunnah di dalam sholat itu mukammilat. Kita sudah mempelajari inti, hal-hal yang inti yang wajib di dalam sholat. Dan juga kita sudah mempelajari sunnah-sunnah, penyempurna-penyempurna sholat. Nah, sunnah-sunnah ini adalah mukammilat untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam sholat. Maka terakhir di sini, nah, mubtilatuha, pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal sholat. Sehingga dengan kita mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan sholat, kita bisa menjaga darinya, dan juga supaya ibadah kita ini tidak sia-sia. Barakallahu fikum. Yubtilus sholatu, yubtilu sholata umurun nujmiluha, nujmiluha fima ya'ti. Sholat dibatalkan oleh perkara-perkara, secara mujmal kita sebutkan berikut ini. Yang pertama adalah yubtilu sholata ma yubtilu taharata, lianna taharata syartun li sihatiha, fa idza batulatit taharatu batulatis shalah. Salat itu batal apabila seseorang batal taharahnya, batal taharahnya, baik itu taharah akbar atau taharah asghar. Taharah akbar yaitu taharah 6 barakallahu fikum dengan mandi, atau taharah asghar yaitu dengan berwudu. Nah, salat akan batal apabila batal taharah seseorang. Barakallahu fikum. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian, nam apabila dia berhadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, sampai dia berwudu, sampai dia berwudu, sampai dia menghilangkan hadasnya. Barakallahu fikum. Hal ini jelas dan merupakan sebuah kesepakatan yang insyaallah tidak akan ada seorang pun yang nyeleneh, yang menyimpang dan menentang hal ini. Kemudian yang kedua, ad-dhahik bisautin, tertawa dengan mengeluarkan suara. Wa huwa al-qahqaha, tertawa. Nah, tertawa sambil dengan mengeluarkan suara, tertawa biasa. Al-qahqaha ini tertawa dengan terbahak-bahak. Nah, tapi tertawa dengan mengeluarkan suara itu sudah membatalkan salat. Fa innahu yubtiluha bil ijma' li'annahu kal kalam. Tertawa ini membatalkan salat dengan ijma', kesepakatan para ulama. Tertawa dengan mengeluarkan suara ini membatalkan salat bil ijma'. Ini kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan bahwa tertawa itu tidak membatalkan salat, yaitu tertawa dengan mengeluarkan suara. Li'annahu kal kalam. Kenapa demikian? Karena tertawa itu sama dengan berbicara, bal asyad, bahkan lebih parah lagi, lebih lagi nilainya. Walima fi dzalika minal istighfaf wat tala'ub almunafi li maqsudi shalah. Karena di dalam tertawa tersebut menunjukkan bahwa dia meremehkan salat atau bermain-main di dalam salat, yang perbuatan ini menafikan maksud dan tujuan dari salat tersebut. Nah, meremehkan, bermain, bermain-main, bersenda gurau di dalam sholat ini perbuatan yang menafikan maksud dan tujuan sholat. Apa tujuan sholat? Yaitu kita munajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dituntut untuk khusyuk. Nam qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Sifatnya orang-orang mukmin yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang mana di dalam sholatnya mereka khusyuk. Barakallahu fikum. Amma tabassum bila qahqaha fa innahu la yubtiluha. Adapun sebatas tersenyum. Naam, sebatas tersenyum. Misalnya di dalam sholat teringat dan terlintas sebuah ingatan yang lucu bagi dia, kemudian dia tersenyum. Naam, barakallahu fikum, tanpa mengeluarkan suara. Nah, tanpa terlihat gigi gerahamnya apalagi, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Hal ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir dan yang lainnya. Berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yan bagi alal muslim an yakhsha fi salatihi an yabta'ida an kulli ma yudhibul khusyuk. Diharuskan bagi seorang muslim untuk khusyuk di dalam sholatnya dan menjauhi segala hal yang bisa menghilangkan khusyuk. Nah, mulai dari tempat, lingkungan, keadaan dan yang lainnya, dia harus berhati-hati dan menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan khusyuknya. Lianna khusyuk huwa lubbus shalah. Karena khusyuk itu adalah inti dari salat. Khusyuk itu adalah inti dari salat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amma hukmu tabassum fi shalah fala tubtilu shalah bihi. Adapun tersenyum di dalam salat, maka yang seperti ini tidak membatalkan salat menurut Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnul Munzir. Ajma'u ala anna ad-dahik yufsidu shalah. Para ulama sepakat. Tidak ada satupun yang nyeleneh dalam hal ini. Apa kesepakatan mereka? Bahwasanya tertawa itu membatalkan sholat, merusak sholat. Maksudnya membatalkan sholat. Wa aktsaru ahli al-ilmi ala anna at-tabassum la yufsiduha. Dan mayoritas para ulama mengatakan bahwa tersenyum itu tidak merusak sholat. Berarti di sana masih ada, nah, dari para ulama yang barakallahu fikum mengatakan tersenyum itu juga membatalkan sholat, walaupun dari sisi jumlah mereka kalah. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma tabassum fala yubtilus shalah wa amma idza qahqaha fis shalah fa innaha tubtil wa kadza qala Nawawi. Adapun tersenyum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tidak membatalkan salat. Akan tetapi kalau seandainya dia tertawa bahkan sampai mengeluarkan suara, maka yang seperti ini membatalkan sholat. Dan juga hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Barakallahu fikum. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena ad-dhahik. Ad-dhahik itu minal kalam, bagian dari berbicara. Berbicara di dalam sholat. Bahkan nilainya lebih tinggi. Nah, lebih parah dari sekedar berbicara. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang tertawa, seakan-akan dia meremehkan ibadah sholat ini. Kemudian yang kedua, dia bermain, bersenda gurau di dalam sholat, yang menafikan maksud dan tujuan dari ibadah sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, al-kalam amdan li ghairi maslahati sholat. Berbicara sengaja, yang mana pembicaraannya tersebut bukan demi kemaslahatan sholat. Nah, kemaslahatan sholat, orang berbicara demi kemaslahatan sholat itu seperti misalnya imam berdiri padahal seharusnya dia duduk. Makmum mengatakan subhanallah, imamnya gak paham-paham apa maksudnya. Nah, tidak mengapa sang makmum mengatakan ijlis. Nah, kalau seandainya dengan subhanallah gak mempan, nah, tambah dosis ijlis. Barakallahu fikum. Duduk. Nah, ini lima selahati sholat, demi kemaslahatan sholat. Nah, namun apabila berbicara sengaja bukan untuk kemaslahatan sholat, maka yang seperti ini membatalkan sholat. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fis shalah yukallimu ar-rajulu minna sahibah wa huwa ila janbihi fis shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalilnya itu dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dia berkata, dahulu kami berbicara di dalam sholat. Ini di awal, awal pertama kali disyariatkannya sholat. Diperbolehkan, masih diperbolehkan berbicara ketika sholat. Yukallimu rajulu minna sahibah. Seseorang berbicara dengan orang yang berada di sebelahnya. Sampai turun ayat di dalam surat Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala qanitin. Apa makna dari qanitin? Ay muti'in, dengan penuh ketaatan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam oleh As-Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, makna qanitin, tegaklah salat kepada Allah, ay khashi'in, kata beliau, dengan khusyuk. Khashi'ina dzalilina mustaqinina baina yadayh. Khashi'in, dengan khusyuk, penuh dengan ketundukan dan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka setelah turun ayat ini, fa'umir nabis sukut, kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Nah, hukum terakhir di dalam tentang berbicara ketika sholat, yaitu Nabi SAW melarang. Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara setelah turunnya ayat wa qumu lillahi qanitin. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtal salatuhu. Apabila dia berbicara karena lupa atau karena dia tidak tahu hukumnya. Apabila dia berbicara karena enggak tahu hukum berbicara di dalam salat, atau karena lupa, enggak sengaja, tiba-tiba spontanitas dia berbicara, misalnya lewat ada orang atau anak kecil, lewat anaknya yang masih kecil sementara di depannya ada air, awas, tanpa sengaja, tanpa kesengajaan, kemudian atau karena dia tidak tahu hukumnya, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah barakallahu fikum, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Beliau berkata, "Bainama ana usolli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika saya salat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang bersin. Kemudian saya mengatakan, "Yarhamukallah." Ini di dalam salat. "Yarhamukallah." Faramani alqaum bi absarihim. Faqultu wa thikla ummayah ummiyah. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Setelah saya mengucapkan yarhamukallah, orang-orang mendelikkan matanya kepada saya. Para jamaah mendelikkan matanya kepada saya. Barakallahu fikum. Maksudnya mereka tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah ibnul Hakam. Kemudian saya mengatakan wathikla ummayah, sebuah ungkapan keluhan dalam bahasa Arab. Masya'nukum, ada apa dengan kalian? Tanzuruna ilayya, kalian kok mendelik kepada saya? Faja'alu yadribuna aidiyahum ala afkhadihim. Akhirnya para sahabat memukul-mukulkan, menepuk-nepukkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka. Nah, suruh diam. Nah, tadi dilihat, dikasih kode untuk diam. Malah tambah bersuara. Akhirnya dipukul pak pahanya. Nah, barakallahu fikum. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Maka ketika saya paham dan melihat mereka mendiamkan saya, menyuruh saya diam, maka saya pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, fabi abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dah ahsanu ta'liman minhu. Dengan bapak dan ibuku saya pertaruhkan untuknya. Ma raaitu mualliman qablahu, saya tidak pernah melihat seorang pengajar pun sebelumnya dan setelahnya yang lebih baik mengajarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala darabani. Demi Allah, beliau tidak pernah menghardik saya. Beliau tidak menghardik saya, membentak saya, dan tidak memukul saya dan tidak mencela saya setelah itu. Beliau hanya mengatakan, "Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Nabi hanya mengatakan, "Inna hadhihi shalah, salat ini enggak pantas untuk diadakan padanya berupa sesuatu berupa ucapan-ucapan manusia. Salat itu hanyalah berupa dari tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an." Nah, itulah salat. Enggak boleh berbicara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas, bukan tempatnya seseorang berbicara di dalam salat. Salat itu yang diucapkan adalah tasbih, takbir, qiraatul Qur'an dan zikir-zikir yang lain. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Muawiyah ibn al-Hakam untuk mengulang kembali sholatnya, padahal apa yang diucapkannya lumayan banyak. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepada dia untuk mengulang, menunjukkan bahwa seseorang yang berbicara di dalam sholat dalam keadaan tidak tahu hukum, atau dia berbicara karena bukan kesengajaan dia atau spontanitas saja, barakallahu fikum, maka sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sah, barakallahu fikum. Adapun kalau seandainya seseorang berbicara dengan kemaslahatan sholat sebagaimana yang kita katakan tadi, berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza takallama 'amidan bi syai'in min maslahati shalah mithl," apabila seseorang sengaja berbicara untuk kemaslahatan salat. Contoh, "In qamal imamu fi mahallil qu'ud," apabila seorang imam berdiri padahal seharusnya dia duduk. Faqala uq'ud. Kemudian makmum mengatakan uq'ud, duduk. Au jahara fi maudi'i sir fa akhbarahu lam tubtal salatuhu. Atau dia sang imam menjaharkan bacaan pada waktu sholat sir. Nah, pada waktu sholat sir, sholat zuhur, dia imamnya mengeraskan bacaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kemudian makmum tidak mengapa mengatakan. Nah, makmum tidak mengapa untuk berbicara, barakallahu fikum, dan menegaskan untuk disirkan atau dengan bahasa yang lain yang ringkas. Nah, dan ini sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau dengan subhanallah enggak bisa. Kalau dengan subhanallah tidak bisa. Nah, barakallahu fiikum. Kalau dengan sudah diucapkan subhanallah dia masih menjaharkan, tidak mengapa. Zuhur. Nah, ini zuhur atau disirkan. Nah, barakallahu fiikum. Terjadi di sebagian tempat. Nah, orang-orang yang berbahasa Nagras Madura. Nah, namanya kalau enggak salah Nasir apa ya. Sang makmum mengatakan, "Sir, zuhur ni sir." Nah, barakallahu fiikum. Adapun kalau seandainya dia menyengaja ucapan yang mana ini bukan kemaslahatan sholat, maka ini membatalkan sholat. Maka yang seperti ini membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, namilahuna, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.